Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Jadi kita baca matan dulu, baca sama-sama, kemudian nanti dihafal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lam rahimakallah. Ya lam rahimakallah. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba masaila. Al-ula. Al-ula. Al-ilmu. Al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi. Wa huwa ma'rifatullahi. Wa ma'rifatu nabiyyihi. Wa ma'rifatu nabiyyihi. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Sampai situ dulu, ya. Coba sekarang dihafal satu-satu, ya. Atau ini sama-sama aja, sama-sama. Ayo baca sama, mulai dari bismillah. Dihafal, ya. Sudah hafal belum? Udah? Ya, sampai sini udah, ya. Dari bismillah sampai al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatuddin islam bil adillah. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Baca atau dihafal sama-sama. Nah. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iyalam. Iyalamulahumullah. Terus. Annahu yajibu. Annahu yajibu. Alaina. Ta'allu. Ila. Al-ula. Wahuwa. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Sampai situ dulu. Coba sekarang, nah, dari sini dulu untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Terus sebelahnya. Berapa? Bismillah. Annahu yajibu alaina ta'allum arba. Innahu yajibu alaina ta'allum arba. Ma'rifatullah. Masaila. Arba masaila. Al-ula dulu. Al-ilmu wa huwa al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Dan kita nambah dulu. Kemarin sampai apa? Al-ilmu wa ma'rifatullah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemarin kita sudah sampai masail yang pertama. Masalah yang pertama itu tentang al-ilmu yang wajib kita ketahui. Al-ilmu. Ya. Ada ilmu dulu. wa huwa ma'rifatullah, yang dimaksud ilmu sinar ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil wa ma'rifatu nabiyyi, mengenal Allah dan juga mengenal nabinya, dan juga mengenal ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, tapi disertai dengan apa? Bil adillah, dengan dalil. Jadi kalau orang yang dia mengenal agama Islam tanpa dalil, itu bisa jadi tertolak. Baik. Sekarang kita masuk ke ma'rifatu nabiyyi, ya. Yang kedua adalah ma'rifatu nabi, mengenal agamanya itu dengan mengenal nabinya, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara ilmu yang perlu kita ketahui, karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah pembawa risalah, pembawa risalah yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala agar umatnya itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Tentunya di sini mengenal Rasulnya ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki beberapa konsekuensi. Di antaranya yang pertama, mengharuskan seorang itu harus menerima apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama. Kemudian apa lagi? Yang kedua, wa tasdiq, yang tadi qabul ma jaa bihi minal huda. Ya, harus menerima apa yang datang dari Rasulullah, dari petunjuk ini, dari agama Islam yang hak. Yang kedua, wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang telah dikabarkan olehnya. Ini yang kedua. Tadi yang pertama, menerima apa yang telah datang dari Rasulullah. Yang kedua, dia harus membenarkan apa yang telah dikabarkan olehnya. Kemudian yang ketiga, wantithal amrihi fi ma amar, dan juga harus yang ketiga, wamtithal amri fi ma amar, menjalankan perintahnya. Jadi menjalankan segala perintah, tapi sesuai dengan apa yang telah dicontohkan olehnya. Yang ketiga. Yang keempat, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Jadi menjauhkan apa yang telah dilarang olehnya. Dijauhi semuanya. Jangan sampai dikerjakan yang telah dilarang olehnya. Ini konsekuensi kalau kita ma'rifatu nabi, ya, mengenal agama kita. Itu konsekuensinya. Bukan hanya sekedar kenal. Terus yang keberapa nih? Hah? Kelima. Kelima. Benar kelima. Ya. Nah. Wa tahkimu syari'atihi. Dan juga harus mau berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi, ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Olehnya. Dan bukan hanya sekedar berhukum aja, tapi juga apa? Disertai dengan warida. Ya. Warida bihukmihi. Dan juga harus apa? Ridho dengan apa? Hukumnya. Ini ada berapa poin? Lima. Yang pertama, konsekuensi kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Ada berapa? Ada lima. Yang pertama apa aja? Menerima apa yang datang dari Nabi SAW. Yang kedua? Membenarkan apa yang telah dikabarkannya. Yang ketiga? Menjalankan perintah-perintahnya. Yang keempat? Menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang kelima? Berhukum dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dan ridha terhadapnya. Ya. Coba untuk yang di belakang. Apa? Konsekuensi kita kalau kita mengenal Nabi kita. Apa? Pertama? Menerima. Menerima apa? Hadiah. Menerima apa? Menerima apa? Duh, menerima apa? Itu jangan terima doang. Menerima apa yang disampaikan. Ya, terus? Membenarkan. Membenarkan apa yang diwahyukan. Ya. Terus tuh, menjalankan segala perintahnya. Menjauhkan apa yang dilarang olehnya. Terus? Mau berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan dan disertai ridho dengan hukum. Iya. Ya, tadi berapa? Lima. Coba bulati, ulangi lagi. Biar lebih mungkin lagi. Karena kita sistem roja. Menerima apa yang datang dari Nabi SAW. Kedua. Membenarkan apa yang telah dikabarkannya. Terus. Menjalankan perintahnya. Terus. Menjauhi larangannya. Hmm. Dan berhukum dengan hukum yang telah yang datang darinya, disertai dengan keriduan. Kemudian rezeki. Ulangi lagi. Harus menerima apa yang dari yang datang dari Nabi SAW. Kedua, membenarkan apa yang telah dikabarkan. Kita menjalankan perintah dan menjalankan apa yang dilarangnya. Yang kelima, berhukum dengan hukum yang ditetapkannya dan itu dengan hukum. Di antara dalil-dalilnya surat An-Nisa ayat ke 65. Di antara dalilnya surat An-Nisa ayat ke 65 tadi dari konsekuensi itu. Yaitu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa sallimu taslima. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Ya. Maka tidaklah dan demi Rabbmu La yu'minun. Ya, jadi tidak akan dikatakan orang yang beriman hatta yuhakkimuka sampai mereka ini apa? Yuhakkimuka, berhukum dengan hukummu. Ini berarti poin yang keberapa? Iya. Fima syajara bainahum, terhadap apa yang telah mereka persisikan di antara mereka. Thumma la tajidu. Kemudian juga kamu tidak mendapati mereka itu fi anfusih pada diri mereka apa haraja, artinya enggak ada ganjalan atau yang lain, artinya mereka ridho mimma qadaita, ya, dari apa-apa yang telah qadai, telah yang telah kamu tetapkan. Wa yusallimu taslima, ya, tentunya dengan benar-benar menerima salim, melepaskan semuanya itu hanya dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalil yang lainnya apa? Surat An-Nur ayat 51. Innama qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ya, ila akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Jadi sesungguhnya innama qawla al-mu'minin, ucapannya orang-orang syukmin, idza du'u, apabila mereka itu diseru, didakwahi kepada Allah, ya, untuk menyeru kepada Allah dan Rasulnya, tentunya apa mereka? Mereka akan liyahkuma bainahum, ya, kalau tadi innamakana qawlal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, ya. Jadi kalau mereka itu diseru, ya, untuk menjalankan syariat Allah dan juga menjalankan perintahnya baik dari Allah atau Rasulnya, tentunya mereka akan berhukum, ya, dengan hukum yang telah ditetapkan. Lalu mereka mengatakan apa? Ay yaqulu sami'na, ya. Dan mereka juga akan mengatakan apa? Kami mendengar, wa ata'na, dan juga kami taat. Baula ikahumul muflihun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang muflih. Muflih itu apa? Beruntung. Tapi itu diantara dalil yang menunjukkan bahwa konsekuensi mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ada berapa poin? Ada 5 poin, ya. Harus menerima apa yang telah datang dari Rasulullah berupa petunjuk. Yang kedua juga dia harus membenarkan. Ya. Selain menerima, dia juga harus membenarkan. Jangan sampai cuma menerima, tapi dia kadang orang menerima, tapi sebenarnya dia nggak mau. Ya. Kemudian juga apa? Harus menjalankan perintahnya, tentunya. Bukan hanya ini aja, dia hanya belajar ataupun yang lain dengar, tapi dia nggak mau. Tahu itu tahu, nggak mau. Ya. Atau juga dia harus meninggalkan apa yang tadi dilarang olehnya. Dan juga tentunya harus mau berhukum, ya, berhukum dengan hukumnya, dan juga ridho, ya, jangan sampai terpaksa menjalankan perintah atau yang segala macam, nggak ridho dia sebetulnya, tapi takut, ya, karena ada siapa. Nah ini, kalau mau menjalankan perintah Allah dan juga konsekuensi dari ma'rifatu nabiyyihi. Ya. Taib. Itu yang kedua. Sekarang wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal apa? Agama Islam, ya. Dengan dalil-dalil. Ad-din pengertian ad-din. Sekarang kita pengertian apa itu ad-din itu apa sih? Ad-din. Ad-din ada yang mengatakan itu al-qahr. Al-qahr. Qahr itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Ya, dia harus dipaksa gitu. maksanya, core. Jadi secara kekuatan maksanya. Ataupun juga ada yang mengatakan ismun jami'un likul lima yuta'abad. Jadi segala sesuatu atau segala nama sesuatu itu yang berkaitan dengan peribadatan kepada Allah yuta'abad bi. Ini namanya ad-din, atau penghambaan. Ini pengertian menurut Fairuz Abadi. Kemudian dikatakan dinil Islam. Nah, ad-dinil Islam itu la yasih illa bi dzikril adillah. Nah, agama Islam ini itu tidak akan sah, tidak akan sahih kecuali harus dengan zikir adillah, dengan menyebutkan dalil-dalil. Ya. Ini apa? Pengertian apa? Dinil Islam bil adillah, ya. Dan di sini dikatakan ad-dinil Islam itu mabdin ala usul. Di sana juga dinil Islam itu ada beberapa pokok penting. Ya, dinil Islam. Ya, apa sih isi dari dinil Islam itu? Pokok pentingnya di antara yang pertama apa? Imtithal amrillah wa rasulih. Yang pertama imtithal amrillah wa rasulih. Ini usuluddin, ya. Mabdin ala usuluddinnya itu apa? Imtithal amrillah wa rasulih. Mengerjakan segala perintah Allah dan Rasulnya. Harus sesuai dengan contoh Rasulnya. Yang kedua, ijtinab an. Ijtinab anillah wa rasulnya, dan juga menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Terus yang ketiga apa? Tasdiq khabarillah wa rasulih, dan juga harus membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik yang perkara yang telah lewat ataupun juga perkara-perkara yang akan datang. Ini diantara mabdin usul ad-din. Baik. Kemudian ad-dinil Islam ternyata dia nau'an. Ada dua macam, ya. Ada dua macam. Ada juga dinil Islam am yang umum, dan juga ada ad-dinil Islam khas. Ada juga dinil Islam yang khusus. Adapun dinil Islam yang umum itu adalah agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Itu mereka sama. Namanya apa? Namanya dinil Islam juga. Agama Islam. Dari mulai siapa? Ya, dari mulai munculnya Nabi Adam sampai terakhir. Itu namanya dinil Islam secara umum. Ya. Adapun yang kedua apa? Dinil Islam khas. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kita menjalankan syariat sebelumnya. Tidak boleh. Kecuali di sana ada tuntun dari syariat Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Kalau enggak ada, enggak boleh. Karena sudah di mansukh. Jadi kalau dikatakan sudah khas, sudah kita menjalankan agama Islam yang telah dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad. Ya. Dan agama sebelumnya berarti apa? Mansukh. Artinya kita tidak boleh mansukh di sini apa? Dihapus. Mansukh itu artinya dihapus. Agar kita tidak menjalankan agama sebelum Nabi kita Muhammad, itu maksudnya. Baik. Itu di antara macam-macam dinil Islam tadi. Lalu Syekh mengatakan apa? Ad-dinil Islam. Jadi ini al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kenapa harus dikatakan dinil Islam bil adillah, ya? Karena untuk mentanbih, ya. Jangan sampai mereka itu tidak tahu, ya, yang telah dikerjakan, tidak tahu apa itu dari dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Rasulnya. Ya. Jadi mentanbih, ya, mereka, ya, agar senantiasa menjalankan agama Islam itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasul, ya, dari dalil. Dan tentunya la yanfa at-taqlid. Kalau dia taklid, itu tidak akan bermanfaat. Ini diantara poin ringkas tentang apa? Dinil Islam bil adillah. Dan orang yang mencari agama Islam, yang mencari agama selain Islam, berarti apa? Tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min. Jadi orang-orang yang menganggap bahwasanya agama selain Islam itu juga benar, ini salah. Ya. Karena apa? Sudah jelas, wa may yabtaghi al-islam madina fala yuqbala min. Jadi orang-orang yang berusaha untuk mencari agama selain Islam, berarti apa? Fala yuqbala min. Tidak akan diterima. Agama terus diterima, rugi. Itu di antara poin tentang dinil Islam bila dinah. Baik, kita merujuk kembali. Pengertian dinil Islam yang pertama apa? Al-qahr, ya. Artinya secara paksaan. Kemudian yang kedua, ismun jami'un li kulli ma yata'abbad bih. Yaitu segala sesuatu atau nama-nama yang mencakup tentang apa? Peribadatan kepada Allah. Kemudian juga dinil Islam itu mabniyun, ya, didasari atas usuluddin. Yang pertama apa? Mabniyun ala madza? Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menjauhkan segala larangan dari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian juga dinil Islam itu nau'an, memiliki dua macam. Yang pertama ada yang 'am, itu mencakup seluruh agama para nabi dan rasul, ya. Yang kedua adalah dinil Islam khas, ya, khusus untuk nabi kita Muhammad SAW, ya. Jadi agama kalau sudah dikatakan khas, sudah, yang lainnya mansukh, yang lainnya berarti dihapus, yang lain dihapus, dan tidak boleh kita menjalankan agama sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang menjalankan agama selain apa, yang menjalankan agama, ya, agama Islam, ya, menjadi dinil Islam, tapi di dinil Islam yang umum, artinya dia terserah menjalankan syariat Nabi Musa atau syariat Nabi Isa atau Nabi yang lainnya, itu tidak dibenarkan. Kalau dia menjalankan seperti itu tetap dikategorikan apa? Kufur, ya. Karena dia tidak menjalankan sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia enggak mau. Seperti orang apa? Orang Yahud, kan, dia tidak mau menjalankan agama kita Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan kufur. Baik. Ya. Itu di antara poin yang penting yang harus perlu diketahui. Coba kita merujuk lagi. Sekarang ditanya satu-satu. Tadi saya mana? Harusnya. Sekarang ini belakangnya. Pengertian ad-din apa itu? Arya. Pengertian apa ad-din? Ad-din itu apa? Yang sebelahnya? Din paksaan dan sesuatu yang berkaitan dengan peribadahan dengan Allah. Iya. Jadi kohor itu bisa jadi paksaan, bisa jadi tunduk atau juga apa istilahnya dikuasai. Artinya benar-benar dia harus tunduk istilahnya. Kemudian apalagi pengertiannya tadi segala sesuatu yang berkaitan dengan. Iya. Ya. Kemudian di dinil Islam itu juga mabdin ala usul. Apa di antara usuluddin? Mengerjakan semua perintahnya. Terus? Terus kemudian membenarkan apa yang di? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terus? Sehingga menjauhi segala larangan. Iya. Jadi menjauhi segala larangannya dan juga membenarkan apa yang tadi kabarkan, ya. Baik dari perkara yang baik ataupun juga perkara yang telah lewat, aku semua baik, kita nggak tahu. Tapi Allah kadang menerangkan tentang kisah, ya, atau juga nanti di yaumil akhir, ya, itu yang kita harus benarkan. Ya. Baik, di dinil Islam itu ada berapa macam yang di belakangnya, Abu Isan? Apa aja? Sama? Abu Ibrahim, apa itu dinil Islam umum? Umum itu agama yang dibawa para rasul. Iya. Semua para rasul. Para nabi dan rasul. Terus? Yang kedua yang. Yang kedua Abu Umair, apa itu dinil Islam khas? Khusus agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ditabrakan dalam agama muslim. Iya. Kemudian siapa nih? Abu Nu'man. Kalau misalkan kita menjalankan agama sebelum Nabi kita Nabi Musa, itu masuk masih terkategori muslim atau tidak? Kufur. Hah, kufur ya? Kalau enggak ada syariatnya, enggak bisa. Baik. Ini diantara poin yang ad-dinul Islam bil adillah, ya, ringkas saja. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah, masalah yang kedua apa? Itu al-amal bihi. Udah datang? Hah? Udah datang? Belum? Belum atau nggak datang aja? Kan dua kemungkinan, nah. Antara belum sama nggak nata. Baik, nah, Allah. Yang penting jangan ngantuk, nanti kan ditanya. Sengaja anak pelan-pelan biar bisa ini nangkep, sudah. Karena kalau cepat-cepat lewat. Ya. Iya, karena kalau dikatakan oleh saya Zuhri atau siapa. Jadi kalau misalnya ya man rama al-ilmu jumlatan, kalau kita kasih ilmu itu semuanya, brek semuanya. Itu apa? Zaba'anu jumlah. Zaba'anu jumlatan. Maka akan udah hilang aja semuanya. Enggak bakal bekas. Innamal ilmu yukhadu di mana? Nanti bis dengan marra ayyam walaya. Jadi dia itu ilmu itu didapat sedikit-sedikit. Setiap hari murojaah sedikit. Seperti itu. Bukannya sekaligus, ya. Belajar di pagi sampai malam. Sekarang pelajaran Selasa langsung berapa? Yang ngambil 3 halaman, ya. Nanti belajar apalagi akidah yang lainnya, tauhid nanti ini, tapi nggak pernah dimuraja, udah ngebleng semua. Nah, itu. Jadi kalau sedikit-sedikit, nah itu insyaallah dapat, ya. Jadi sengaja diharuskan muraja seperti ini biar nempel, ya, seperti itu. Tapi kita ngambil satu lagi, setelah itu kita muraja dari awal, ya. Jadi jangan sampai kita nambah terus, ya, belakangnya blank kosong. Sekarang apa? Al-amalu bihi. Ya. datang, bukan? Bukan. Yang kedua apa? Al-amalu bihi. Selain kita berilmu, tadi dikatakan ilmu itu apa? Ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan juga mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, ya, gitu. Nah, kita kalau sudah tahu ilmunya, karena dikatakan al-ilmu itu kalau secara itlaq, secara umum, secara ini, atau yang dikaitkan dengan yang lain, itu dikatakan ilmu itu ilmu syar'i, ya. Ilmu yang syar'i, bukan ilmu yang lain. Baik. Al-amalu bihi, menjalankan atau mengamalkan apa yang telah diilmuinya. Dikatakan oleh Ibn Rajab, sesungguhnya innal quwwata allati bi kamal biha al-ab, sungguhnya kekuatan yang sempurna yang dimiliki oleh seorang hamba itu ada dua. Yang pertama, al-ula, quwwatun ilmiyah, kuatnya ilmu dia, ya. Quwwatun ilmiyah. Al-thaniyah, yang kedua apa? Quwwatun amaliyah. Dan juga kuatnya apa? Amal. Jadi dia berilmu beramal, berilmu beramal, seperti itu, ya. Itu dikatakan quwwah tul'ab, ya. Dia harus menyempurnakan dua ini, ya. Tidak boleh lepas salah satunya, ya. Dan orang yang berilmu tapi tidak beramal itu syibhu apa? Menyerupai siapa? Berilmu tapi tidak beramal, al-yahud. Kalau sebaliknya, dia beramal tanpa didasari ilmu, ini seperti orang mana? Hah? Orang Nasoro. Dan ternyata orang yang meninggalkan amalan, ya, setelah dia berilmu itu bisa ada beberapa kemungkinan. Bisa terjatuh kepada yang pertama kekufuran, yang kedua kepada kemaksiatan, ya, itu. Di antara terjatuh kekufuran apa? Kalau dia sudah mengenal tentang tauhid, terus apa itu tauhid, apa itu syirik, tapi dia masih itu juga, masih ada ininya, jimat-jimatnya apa? Berarti bah, dia tidak mengamalkan apa yang telah diketahui, masih nggak percaya gitu. Kadang orang gitu kan, dikasih tahu tapi iya tapi masih menjalankan, ya. Atau juga masih potong apa? Potong kerbau, kemudian kepala yang dilempar ke mana? Ke laut atau ke gunung, biar gunung nggak meletus, biar lautnya tenang. Nggak ada badai, nggak ada tsunami. Jadi kalau orang sekarang terbalik, ya. Kalau yang dulu itu dia kalau ditimpa suatu musibah seperti di tengah lautan, kemudian dia dihadang dengan badai, itu dia makan berbuat ikhlas, hanya pada Allah dia berdoa. Kalau kita terbalik, ya. Yang orang sekarang itu terbalik, ya. Orang sekarang mau terbalik, ditimpa satu musibah malah tambah jadi kesyirikannya, kan? Harusnya kan dia sadar, tapi ini malah semakin jauh. Ini Jadi orang meninggalkan amalan itu bisa jadi jatuh kepada kekufuran ini. Contoh ini. Atau juga dia tidak jatuh ke ini, cuman jatuh kepada ma'asi. Bisa dosa besar, bisa juga dosa kecil, tergantung apa yang dia tidak amalkan itu. Ataupun juga yang dilarang dia kerjakan. Ini diantara meninggalkan amalan. Kemudian jadi tadi dikatakan oleh Ibnu Rajab apa? Bahwasanya orang tidak akan dianggap orang itu kuat ya, dalam beribadah kepada Allah. Seperti yang dikatakan di dalam ayat Qul ya ahlul kitab lastum ala syai' hatta tuqimut tawrah. Katakanlah hai Muhammad, wahai ahlul kitab, kamu itu enggak ada ini, enggak dianggap apa-apa. Lastum ala syai' sampai kamu itu menjalankan at-Taurat. Kemudian juga yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian itu cuman ngomong aja ya, cara ngerti ini, tapi apa, mau beramal. Kaburu maqtan, sungguhnya Allah itu amat murka terhadap orang seperti ini. Antaqulu ma la taf'alun, bagi orang yang dia itu tahu, ngerti, tapi malah tak malu, nggak mau mengamalkan. Ya. Jadi seorang dikatakan alim, annal alim, ya, itu apa? Orang yang mau menjalankan apa yang telah dia ilmui. Ya. Yang telah dia pelajari. Kemudian juga kalau kita sudah tahu ya, bahwasanya orang yang kuat ya, itu adalah kuatun ilmiyah dan juga kuatun amaliyah. Nah ini mengharuskan dia itu apa? Untuk menyempurnakan yang lainnya. Apa itu? Ad-da'wah. Ya. Menjalankan perintah selanjutnya yaitu ad-da'wah. Berdakwah di jalan Allah. Ya. Ini diantara poin yang penting tentang al-amal bih. Sebetulnya dalilnya banyak. Dalil tentang ini. Dan kita merajah kembali. Orang yang kuat itu apa? Yang pertama, sekarang siapa? Gira siapa? Abu Numan tadi terakhir ya? Apa sih, siapa sih orang yang kuat itu seperti apa? Harus apa? Coba, harus kuat apa aja? Sama? Kuat amalia. Kemudian orang yang menjalankan atau mengamalkan sesuatu dari agama ini, tapi dia nggak ini, nggak disertai dengan ilmu, rajin beribadah, tapi tidak mau belajar. Ini seperti orang apa setelahnya? Yahudi. Orang Yahudi. Hah? Benar Yahudi? Nggak kebalik? Hah? Orang beramal. Beramal tidak terima. Iya. Nasara. Terus yang di belakangnya, kalau yang sebaliknya, seperti orang apa? Yang dia berilmu tapi tidak beramal, seperti orang? Hah? Siapa? Sampingnya? Samping di belakang? Iya. Orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu begitu, dan dia seringnya berhial. Berhial itu maksudnya khiyal itu ini. Suka nipu atau apa? Licik, saya licik ya. Maka orang Yahudi itu licik dia. Dia pintar. Idenya, tahu, ngerti, tapi dia enggak mau. Seperti apa? Ketika diperintahkan, dilarang untuk mancing hari Sabtu, dalam surat Al-Baqarah. Dilarang untuk mancing hari Sabtu. Kan enggak boleh tuh. Padahal hari Sabtu paling banyak ikannya nih. Tapi dilarang, disitu sebagai ujian. Mau enggak dia menjalankan apa yang telah di ini? Perintahkan Allah. Maksudnya jangan dia ini meninggalkan ini, jangan sampai dia mancing hari Sabtu. Tapi apa? Udah dipasang hari Jumat, kan? Pasang hari Jumat tuh, mungkin sorenya atau nanti ngambil hari Ahad. Kan nggak mancing hari Sabtu, kan? Nggak ngambil hari Sabtu. Padahal dia ngincar apa? Sabtunya ini. Nah ini nggak boleh. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu khiyal. Kemudian juga ketika ada dua orang Yahud, ya, itu dia berzina. Tapi dia pengen berhukum dengan hukumnya Muhammad. Jadi hukuman bagi orang berzina yang sudah nikah apa? Dirajam kan? Kemudian dia suruh baca di situ tuh di Taurat. Ada juga sini. Jadi, tapi dia ditutup nih, ada yang ayat itu apa tentang ini ditutup nih. Nah, itu coba dibuka tuh. Nah, ini masuk kan ternyata itu. Jadi ada di situ. Dia enggak mau, sebetulnya enggak tahu. Kan itu. Nah, itu di antara apa orang Yahudi seperti itu ya. Atau juga disuruh nyembelih apa nyembelih bakorah, pas suruh nyembelih bakorah aja soalnya orang banyak nanya sapinya seperti apa sih gini. Ini kalau gini gimana, kalau gini gimana, akhirnya jadi susah sendiri kan nyarinya. Nah, ini diantara orang Yahudi sebetulnya dia intinya apa nggak mau gitu kan? Intinya nggak mau, tapi biasa kan namanya orang nggak mau terus sendiri kan banyak gitu alasan ini kan. Itu diantaranya. Kalau orang yang nerima kan, kalau disuruh ya pasti langsung kan. Ya, ini diantara ciri-ciri orang Yahud. Jangan sampai kita seperti orang Yahud. Ya. Apa belajar atau taklim atau ini taklim nih. Oh ya nanti atau gimana? Jangan seperti itu. Walaupun nggak seperti orang Yahud persis. Nah, cuma artinya jangan sampai ada benih-benih seperti apa orang-orang Yahud. Orang yang gitu deh. Tahu. Ini bagus nih kalau ini gini-gini bagus, tapi oh, gitu. Itu seperti orang Yahud yang seperti itu. Taib. Cukup ya. Muraja di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas tentang bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu sebentar. Kenapa penulis itu memulai dengan bacaan dari awal dulu? Kitab Usul Salasa. Ya. Jadi Kitab Usul Salasa ini dikarang oleh Syekh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala An-Najdi. Ya. Lalu Syekh ini di sana sebetulnya ada dua kitab ya. Yang modelnya sama, persis ya ininya, penamaannya aja. Ada yang mengatakan apa? Al-Usul Salasa, ada yang mengatakan Salasatul Usul. Mana yang paling asah? Yang paling yang kita pelajari itu yang mana? Yang salah satu usul atau usul salah satu pun sama aja ini. Cuman dikatakan oleh Syekh siapa? Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Ba'ad. Syekh Saleh bin Abdul Aziz. Itu Al-Syekh. Dia keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kalau dikatakan Al-Syekh, itu masih keturunan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu beliau mengatakan bahwasanya kalau salah satu usul itu yang dipelajari, yang banyak disyarah itu. Kemudian yang kedua itu ini salah satu usul, itu kitab buat ini anak-anak ya. Mungkin dasar lah istilahnya. Itu buat anak-anak. Kemudian yang kedua, kenapa mereka itu rajin mensyarah ya. Mensyarah ini ilmu apa? Salah satu usul ya. Yang pertama, poin pertama yang penting katanya, kenapa kita harus mensyarah ini? Ya, itu kata a'immah yang mereka tuh mensyarah kitab ini. Tartul usul, banyak yang syarah itu. Ada syarah Syaikhul Utsaimin. Syarahnya siapa lagi? Syarahnya Syaikh Saleh, syarahnya Syaikh Yahya An-Najmi. Banyak itu syarah, syarahnya Syaikh Ubaidullah Al-Ahmad, Syaikh bin Baz. Banyak syarah dari sesuatu sendiri, banyak. Dan mereka terus mengajarkan di majelis-majelis. Ya. Ini yang pertama, karena di situ dikatakan sebab yang pertama, karena itu muhtasor, ringkas. Ya. Jadi ilmu yang diusahakan di salah satu usul apa? Ringkas. Ringkas, jadi mudah untuk dicerna oleh para mubtadi'in. Para thalabal ilmu yang pemula. Mubtadi'in, bukan mubtadi'. Ingat, mubtadi' dan mubtadi'. Jadi anak kata mubtadi', wah, ternyata mubtadi' boleh. Bukan, mubtadi' itu pemula, pakai hamzah. Mubtadi'. Kalau mubtadi', nah itu baru pakai ain. Itu baru orang-orang yang selalu berbuat bid'ah. Ya. Nah itu. Jadi, ini bagus bagi para pemula. Dihafal, belum disesat betul, kemudian diamalkan. Ini yang poin pertama, karena itu mutun atau termasuk matan yang mukhtasar, yang ringkas. Karena apa? Karena tadi ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan sekaligus, ataupun kita jangan ngambil ilmu langsung jenjang yang tinggi, ya. Nanti di situ banyak khilaf, nanti orang bingung. Banyak khilaf situ. Nanti tuh enggak tahu ini asas dari ini apa bisa dia khilaf ini. Enggak tahu. Jadi kalau kita ngambil dari dasar sedikit-sedikit dapat nanti tahu nih. Khilaf begini, gini. Karena setiap ini kadang beda. Apalagi di dalam ilmu fikih. Itu ilmu fikih itu banyak tanazu, banyak perbedaan pendapat. Walaupun dalilnya sama. Dalilnya satu sama, tapi ternyata mereka dari sisi ininya berbeda. Cara pengambilan hukumnya berbeda. Ini. Maka di situ perlunya untuk mempelajari dasar-dasar, ya. Dasar-dasar kemudian di pahami betul kalau bisa dihafal. Kemudian poin yang kedua, sebab yang kedua kenapa tanah lebih perhatian para ulama dalam syarah ini, karena di situ adanya poin yang penting tentang as'ilah fil kubur. Ini kan tentang as'ilah fil kubur, tentang pertanyaan di dalam kubur. Jadi satu usul itu dia tentang apa? Robnya, nabinya, nabi, robnya, nabinya, dan juga agama Islam. Kan ditanya di alam kubur nanti oleh dua malaikat. Man robbuka, man nabiyuk, wa ma dinuk. Ini jadi penting untuk mengetahui ini sebab para ulama itu mensyarah. Yang mensyarah kan kitab apa? Salah satu usul. Ini diantara ini. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa penulis itu mengawali dengan bacaan basmalah? Yang pertama apa? At-tabaruk. Yang pertama at-tabaruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta barokah dengannya agar bisa diberkahi dari ilmu ini. Kemudian yang kedua isti'anah, meminta pertolongan. Jadi kalimat ba bismillah dengan nama Allah kita. Itu ba-nya nih mengandung apa? Isti'anah. Jadi minta bantuan. Kan ada dengan. Ada dengan itu bisa jadi musahabah, hanya sekedar teman aja. Teman, musahabah kan teman aja. Tapi bukan untuk minta pertolongan secara ini, kan gitu. Kemudian juga yang ketiga apa? Ittida'an kitabillah. Mengikuti contoh apa yang telah ada di mana? Di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi setiap surat itu diawali dengan baca apa? Basmalah, ya. Kecuali surat apa? At-Taubah. Atau juga surat apa namanya? Selain At-Taubah, Al-Bara'ah. Bara'ah kan pertama, bara'atun minallahi wa rasulih. Itu kan bara'ah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat itu mengikuti apa contoh dari Rasulullah SAW, ajar Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu menulis surat, Rasulullah itu menulis surat kepada raja-raja Muluk untuk mereka masuk ke dalam Islam, itu dengan mengawali bismillah. Ini Rasulullah kan enggak bisa nulis. Ummi tidak bisa baca dan tidak bisa. Lalu siapa yang nulisin? Yang nulis itu yang lainnya, sahabat yang lain. Tapi Rasul pernah dikasih mujizat. Artinya di situ ada kata yang perlu dihapus, gitu kan. Dia enggak tahu ini tulisan ini, ah ini apa enggak tahu. Tapi diwahyukan oleh Allah, ya. Oleh malaikatnya. Ini enggak boleh, jangan yang ini dihapus saja. Nah itu, pernah. Jadi sebetulnya dia enggak tahu, enggak bisa baca. Cuman yang ini jangan ini. Kan. Itu mulai wahyu. Jadi bukti bahwa Rasul itu tidak bisa membaca dan menulis itu ada di jadi an-nabil ummi. Maksud itu nabi yang ummi. Ummi itu mah tidak bisa baca dan juga tidak bisa menulis. Karena kalau Rasulullah itu bisa membaca dan bisa menulis, itu pasti orang kafir Quraisy itu akan menyangka ini pasti karangan dia ini. Kan itu. Jadi dikatakan mukjizat, ya. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Karena orang lain tidak mampu untuk menandingi apa? Menandingi ini Al-Qur'an. Ya. Kasih aja satu ayat atau jangan banyak-banyak. Itu enggak bisa mereka. Ini. Itu diantara kenapa penulis menuliskan dengan bacaan apa? Mulai dengan bacaan basmalah. Baik, sampai situ. Udah, terakhir udah ya. Sekarang dari awal lagi. Kita merujuk dari awal dari kalimat salah satu usul atau usul salasa. Mana yang benar? Salah satu usul atau salasa? Kenapa kalau salah satu apa? Kalau salah satu kalau usul salasa, nah, salah satu usul apa? Iya. Hah? Kalau salah satu usul? Iya. Nah, nggak kebalik itu. Oh, jadi kebalik. Ada usul duluan, ada salasa duluan. Hah? Apa yang benar? Al usul salasa atau apa? Usul salasa atau salah satu usul tadi yang benar mana coba? Yang mana? Jangan bingung. Salah satu usul. Salah satu usul. Itu yang dikarang oleh para ulama. Kalau yang apa itu? Iya. Kemudian penulis mulai dengan bacaan basmalah. Kenapa harus dimulai dengan bacaan basmalah? Dalam rangka apa? Entah. Dalam rangka apa tadi? Biar apa? Biar lebih mantap atau gimana? Satu aja lo. Apa kira-kira? Kenapa penulis harus menuliskan dengan bacaan basmalah? Ada di situ? Nggak ada? Ya nggak ada. Tahu nggak? Sebetulnya ada. Cuman kalau baca kan bingung biasanya. Sebetulnya ada. Kalau kita baca-baca. Kan beda. Orang baca yang dia tuh ngerti sama orang baca yang dia baru baca. Kan gitu. Kalau dibaca ngerti bisa diulang-ulang. Kan dihafal. Oh ini ya. Letaknya. Dah. Udah tahu. Ada. Ada sebetulnya disitu ada. Itu saya selimin kan? Bukan. Coba. Saya selimin. Benar. Biasa saya simen kalau sana ada sebetulnya ada itu, ana yakin ada itu. Coba siapa Rudi apa terus dengan kita barokah terus terus. Iya. Ke raja-raja Taif. Sekarang antum, Rasulullah sendiri itu bisa baca bisa nulis enggak? Tidak bisa. Apa deh apa namanya kalau enggak bisa baca bisa nulis? Ummi. Kemudian Kalau misalkan Rasul bisa baca, bisa nulis, berarti apa anggapan orang kafir Quraisy? Kitabullah adalah kalam Nabi Muhammad. Iya, jadi ini kalau misalkan mereka ini menyangka Rasul bisa baca, bisa nulis, pasti karangan dia. Kan itu. Itu sebagai bukti kenapa Rasul tidak bisa baca aja. Bukan berarti Rasul aja yang bisa baca, bisa tulis, udah kita santai aja. Ya kita siapa yang mentalkin, ah? Ya seperti itu, bukan? Karena para sahabat sendiri itu mereka kan menulis juga sebetulnya. Mereka tuh untuk menghafal mereka menulis. Jangan kalau menulis kalau dulu kan nggak ada ini, nggak ada buku, kan? Beli buku nggak ada. Jadi mereka nulis di kayak di pelepah, ya, korma kayak di mana gitu. Ditulis sama dia kayak batu gitu. Gitu. Jadi untuk menghafal menulis. Jadi sudah ada sebetulnya kitab-kitab itu sudah ada dari dulu. Tulisan-tulisan, cuman nggak sampai dicetak. Coba di pelepah kurma dicetak kan, berapa banyak pelepah kurma dicetak kan? Kalau dicetak, yang dicetak itu setelah mungkin tahun berapa ya, 100-an gitu, mulai muncul atau sebelumnya baru cetakan. Itu pun nanti ada yang hilang, ada yang masih ada. Jadi maktutat itu kadang masih ada. Jadi nuskoh yang asli itu kadang ada. Bahkan nuskoh yang asli itu ternyata adanya di negara-negara kufar. Di Inggris ada, di Belanda ada, di Jerman. Di negara Islam sendiri malah enggak terlalu banyak. Gitu. Jadi kita kalau mengambil itu bisa datang ke ininya, museumnya. Tapi enggak ini, bukan yang aslinya. Paling modelnya mungkin sekarang scan istilahnya. Scan. Tapi kita enggak bisa ngambil aslinya. Jadi sudah ini deh, mungkin dulunya ekspansi. Kan dulunya ekspansi. Akhirnya setelah itu kalah lagi orang Islam, dikalahkan kembali, ini udah jadi sebagian dibakar, sebagian mereka simpan. Itu diantara nuskhah yang ada dari karangan para ulama. Jadi yang kitab-kitab sekarang itu ternyata masih banyak yang mafkud. Mafkud itu apa? Banyak yang hilang. Ya. Masih banyak itu kitab-kitab para ulama yang belum di ini kan dicetak atau dituliskan kembali. Tep, ya aku ya pas jam 7. Pusat. Nah. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.